Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-mujaddid al-syeikh Muhammad al-Tamimi rahmatullah alaihi rahmatan wasi'atan al-rabi'u man i'taqada anna ghaira hadihin nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddilu hukma tawagiti ala hukmihi fahuwa kafirun. Barang siapa man i'taqada, barang siapa yang meyakini anna ghaira hadiyin nabi, bahwa selain petunjuknya nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu, itu ternyata lebih perfect, lebih sempurna, min hadihi, daripada petunjuknya nabi, daripada bimbingannya nabi, au anna hukma ghairihi, atau dia meyakini hukum selain nabi ahsanu min hukmihi, lebih baik daripada hukum selain nabi, daripada hukum nabi. Dia menyangka undang-undang 45, undang-undang Belanda, undang-undang Togut lebih baik daripada hukum nabi. Semisal orang yang lebih menomorsatukan, mendahulukan hukum-hukum Togut daripada hukum nabi, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Saya pernah terangkan sebelumnya penjelasan dari Syekh bin Bas, 4 keadaan orang yang berhukum dengan hukum selain hukum nabi, dengan selain hukum Allah, 4 kriterianya, 4 orangnya, 3 murtad, 1 selamat. Tapi selamatnya pun juga enggak selamat bebas, dia tetap syirik asghar, dosa besar, kufur asghar. 3 yang kufur akbar, murtad, keluar dari Islam dan diberlakukan hukum-hukum riddah. Yaitu yang pertama, yang dia ketika tidak berhukum dengan hukum Allah, dia meyakini hukum dia lebih baik. Misal pemerintah mengatakan UUD 45 lebih baik kepada hukum Allah, kamu mau apa? Ini murtad, keluar dari Islam, ijma para ulama. Yang kedua, dia menyatakan undang-undang buatan saya, buatan Belanda, undang-undang 45 baik, hukum Allah juga baik. Oleh karena itulah saya berhukum dengan undang-undang buatan manusia ini. Maka dia murtad, keluar dari Islam. Ini ijma' para ulama ya. Bukannya ijtihad-ijtihad persan-persan. Ini ijma' para ulama. Yang ketiga, yang murtad juga, yang menyatakan hukum Allah baik, undang-undang yang saya terapkan jelek. Tapi enggak masalah berundang-undang, berhukum dengan UUD ini, UUD 45 ini, undang-undang ini. Maka ini orang murtad, keluar dari Islam. Yang selamat cuma satu. Enggak selamat maksudnya bebas dari dosa, enggak. Maksudnya enggak sampai murtad. Tapi dia fasik, ya. Tapi enggak murtad. Yang menyatakan undang-undang yang saya terapkan jelek, haram, saya berdosa. Hukum Allah yang terbaik, yang wajib, yang harus. Tapi dia kena syubhat, suap, faktor politik. Nah, ini dia enggak murtad, tapi fasik. Syirik, ini yang disebutkan oleh Ibn Abbas, kufrun duna kufri. Ya, dia syirik. Dia syirik, dia fasik. Syirik asghar. Ya, kenapa demikian? Karena berhukum adalah bagian dari tauhid rububiyah dan uluhiyah. Taat adalah bagian dari tauhid uluhiyah. Sementara hukum itu adalah milik Allah, bagian dari tauhid rububiyah. Maka enggak ada tauhid yang keempat, hakimiyah. Itu sudah ada cakupannya di rububiyah dan uluhiyah. Memberikannya kepada selain Allah berarti memberikan ibadah, memberikan hak rububiyah kepada selain Allah. Makanya sampai dikatakan murtad, keluar dari Islam. Kalaupun terpaksa dengan tetap mengakui hukum Allah yang terbaik, dengan tetap mengakui hukum dia jelek, tanpa ada penghalalan, itu pun tetap dikategorikan syirik. Tapi syirik asghar. Ya. Harus ada dampak. Jangan sampai seperti Murji'ah yang menyatakan pemerintah berhukum dengan undang-undang dasar, bukan hukum Allah, enggak berpengaruh apa-apa. Loh, enggak berpengaruh apa-apa. Ini akidah Murji'ah. kesyirikan, kebid'ahan, maksiat tidak berpengaruh kepada iman. Ada pengaruhnya. Bisa membuat kafir, bisa membuat fasik. Ya, bisa melemahkan iman. Ini akidah ahli sunnati wal jamaah, iman yazid wa yankus. Yazid bita'ah wa yankus bil maksiat. Berkurang dengan kemaksiatan. Berkurang dengan kebid'ahan. Berkurang dengan kesyirikan. Kalau syirik akbar, hilang iman sama sekali. Hilang iman sama sekali. Ya, ini perlu dipaham. Nah, kita baca dulu penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, tafadhol sini. Marwanto. Min anwa'il riddati al-hukmu bighairi ma anzalallahu idza taqada anna hadha amrun ba'un wa annahu yajuzu an yahkuma bi syari'ah. An yahkuma. An yahkuma bi syari'ah. Wa yajuzu. Bil qawanini. Wa yaqulu al maqsulu halun nisa. Nisaati wa hadha yaqsulu bil qawanini wa yaqsulu bis syari'ati wal amru mutasawi. Naqulu subhanallah. Taj'alu hukma. Hukma tawar. Misla. Hukmi. Syar'illahi hadza ibadati ibadatullahi azza wa jalla laisa al-qasdu minhu faqat hullan nizai hasbuk cukup hulla itu masdar dari halla yahullu kalau disebutkan halal muskilata melepaskan dari muskilah problem. Nah, min anwa'ir riddah kalau kata Syekh Shalih Al-Fauzan di antara bentuk kemurtatan al-hukmu bi ghairi ma anzalallahu berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Ida kapan itu ida taqada apabila seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah tadi dia meyakini anna hadza amrun mubahun bahwa perbuatan ini berhukum dengan undang-undang 45, berhukum dengan undang-undang Belanda, berhukum dengan undang-undang ya Amerika, berhukum dengan undang-undang adat ya. Dia meyakini itu amrun mubahun, boleh-boleh saja. Dia meyakini boleh-boleh saja. Ini murtad. Ya, ini murtad ya. Apalagi kalau dia menyatakan undang-undang ini lebih baik daripada hukum Allah. La syakka, ini lebih akfar, lebih kufur, lebih kafir ya, daripada yang demikian. Ini enggak main-main ya. Enggak main-main ini. Baik. Wa annahu yajuz dan dia meyakini boleh saja ayahkuma bisyari'ah wa yajuz ayahkuma bil qawarin. Boleh saja berhukum dengan syariat, berhukum dengan undang-undang buatan manusia. Dengan konun, ya kawanin, berbagai undang-undang manusia. Wayakul kata mereka al maksud, ya kan yang jadi tujuannya adalah hulun nizaat, ya agar kita mencabut, melepaskan pertikaian. Nanti kalau kita pakai syariat Islam, yang Ambon protes, yang Papua protes, yang Batak protes, Manado protes, Dayak protes, Bali protes. Ya. Wa hadza yahsulu bil qawanin. Nah, ini bisa tercapai kalau kita berundang-undang dengan buatan manusia. Ya. Wa yahsulu bisyariah atau bisa juga bisa dengan syariat. Fal amru mutasawin. Ah, sama aja. Nah, ini lihat menyamakan hukum Allah dengan hukum tauhid. Nah. Jangankan yang menyamakan ini, ikhwan. Dia bilang hukum Allah baik, hukum Allah hukum selain Allah jelek. Tapi boleh-boleh saja berhukum dengan selain hukum Allah. Ini orang murtad kata para ulama. Apalagi yang menyamakan. undang-undang 45 dengan Al-Quran dan Sunnah sama baiknya. Ini akfar murtad. Dan lebih kufur lagi kalau ada yang sampai mengatakan undang-undang 45 lebih baik daripada hukum Allah. Konstitusi harga mati katanya. Subhanallah. Ya. Riddah, hadihi riddah. Siapa yang enggak memurtadkan orang ini? Ya. Ini bahaya kayak begini. Kecuali dia orang baru masuk Islam. Ya. Nah, ini bahaya kayak begini. Udah, itu doang. Isinya apa? Hah? Maunya itu aja. Tawin doang, urusan nikah. Doa. Depannya aja Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa itu nafyu isbat. Berarti mengakui, harus diterangkan itu. Tuhan Yang Maha Esa. Yaitu semua peribadatan selain Allah batil. Semua agama selain Allah, selain Islam batil. Nah itu baru. Ini sekarang udah cok gali cok. Ngawur. Pancasila atau sila-silanya sesuai dengan Islam. Ketuhan Yang Maha Esa, Qul Huwallahu Ahad. Ya Allah. Cok gali cok. Islam itu nafyu isbat. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya udah. Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berhak diibadahi Allah. Selain peribadatan yang ditujukan bersama Allah, batil. Agama yang hak adalah Islam. Yaitu Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, batil. Semua pemeluk agama selain Islam, kalau mati neraka, hidup dalam keadaan kafir, itu baru cocok dengan al-Islam. Jangan cok kali cok. Ya. Sila pertama sesuai dengan tauhid apa? Qul huwallahu ahad. Ya Allah. Nafyu isbat. Nafyu isbat. Menafikan peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Menetapkan peribadatan yang hanya diberikan pada Allah. Apalagi di Qul huwallahu ahad itu jelas walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang sekufu sebanding dengan Allah dalam pemberian ibadah. Maka diberikannya ibadah kepada selain Allah, kepada dewa-dewa dari agama Bunda dan Hindu, kepada Yesus dari agama Kristen Katolik, kepada arwah dari agama Konghucu, batil, sesat, kafir. Nah itu baru cocok. Gitu. Ya. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan di Syarah, ya, Padul Islam menjelaskan hal ini. Ada orang yang pengen berhukum dengan hukum Allah pada satu sisi yang ini aja. Yang ini enggak. Oh yang nikah, hukum Allah. Yang peradilan yang lain, hukum taugut. Ya. Nah ini, mau mencoba mencampur adukan. Islam itu sempurna. Enggak bisa gitu. Naqul, kita katakan kata saya, subhanallah. Taj'alu hukma tagut, engkau hendak menjadikan hukum tagut, hukum buatan manusia, maupun undang-undang 45 kek, KUHP kek, siapa kek. Misla hukmidlah, seperti hukum Allah, itu undang-undang buatan manusia. Ya, enggak sama dengan hukum Allah. Mereka pun mengakui. Mereka pun mengakui ini bukan hukum Allah. Tidak ada yang mengakui, ya apa namanya itu adalah hukum Allah. Ada nggak yang ngaku itu? Hah? Dari para pengusung kenegaraan sekarang, ada nggak yang mengaku ini hukum Allah? Nggak ada. Mereka semua menetapkan ini adalah hukum buatan manusia. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka ngomong negara ini bukan berlandaskan agama. Negara ini bukan negara Islam. Siapa yang ngomong? Pengusung negara ini. Sejak zaman SBY, dari zaman Pak Habibie, sampai Pak Wapres sekarang, Yusuf Kala, sampai Wapres yang akan datang. Siapa namanya? Ma'ruf Amin. Mereka sudah menyatakan, ini bukan negara agama, bukan negara Islam. Ya. Makanya kalau ada segelintiran fatwa atau tulisan yang mengatakan Indonesia bukan negara Islam, berarti dia begini-begitu. Ah, itu ditujukan kepada tadi tuh Pak SBY, Pak Yusuf Kala, Pak Ma'ruf Amin. Nah, itu ditujukan ke situ. Hah? Ditujukan ke situ. Karena mereka yang terang-terangan. Kenapa demikian? Untuk melegalisasi pemberlakuan hukum selain hukum Allah. Untuk dilegalkan. Ya sah-sah saja orang kita bukan negara Islam katanya. Maka diterapkan KUAP lah, konstitusi lah, UUD 45 lah. Ya. Barakallahu fiik. Ngerti enggak sih? Paham enggak? Ya. Jadi kalau ada yang menyatakan, siapa yang bilang negara Indonesia bukan negara Islam? Ini fatwa ini, fatwa ini, fatwa ini. Ya, berarti itu fatwa itu semua ditujukan ke Pak Ma'ruf Amin, Pak Yusuf Kala, Pak SBY, Pak Habibie, semua pengusung kenegaraan ini yang menyatakan Indonesia bukan negara Islam. Ya. Itu. Iya, ditujukan ke situ, celaan terhadap mereka itu. Ya. Sampai ada yang bilang negara Indonesia bukan negara Islam, orang gila. Ya berarti Pak SBY orang gila, Pak Yusuf Kala orang gila, Pak Ma'ruf Amin orang gila, Pak Habibie orang gila, karena mereka yang ngomong. Kenapa demikian? Untuk melegalisasi pemberlakuan hukum togut yang mereka terapkan. Nah, ini bukan hukum Islam, karena negara kita bukan negara Islam, kata mereka. Kalau mereka membenci hukum yang mereka terapkan sendiri, walaupun mereka mengamalkan karena syubhat, karena faktor politik, karena maksiat, dengan tetap mengakui kebusukan undang-undang tersebut, dan tetap meyakini kewajiban berhukum dengan hukum Allah, mereka tidak murtad. Hanya syirik, askor, fasik. Tapi kalau menyatakan boleh-boleh saja, murtad. Atau menyatakan sama baiknya, murtadnya lebih besar lagi. Atau menyatakan, oh karena yang lebih cocok hukum ini, murtadnya naik lagi. Ya, tapi semuanya murtad. Ngerti gak sih? Ya. Atau yang menyatakan hukum Allah gak cocok dengan zaman sekarang, ini murtad. Hukum Allah itu cocok untuk setiap zaman, setiap tempat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sejak ayat itu diturunkan hingga hari ini sudah sempurna untuk seluruh zaman, untuk seluruh tempat, untuk seluruh orang. Semuanya sudah mesti menerapkan hukum Islam. Dimanapun dia, itu yang paling cocok. Hatta orang kafir sekalipun, mereka aman kalau ada hukum Islam. Mereka gak diganggu, mereka gak dibunuh, gak dibom. Tapi kita lihat, ketika gak ada hukum Islam yang ngatur, Khawarij bebas membom mereka, membunuh mereka. Gak peduli itu kafirnya Mu'ahad, Zimmi, Musta'man, disamain semua kafir, harbi semua. Gak ada ngatur. Allah musta'an. Ya, tahkimu syar'ilah hada ibadatullah. Maka berhukum dengan syariat Allah ini adalah peribadatan kepada Allah. Makanya tauhid, apa namanya? Berhukum dengan hukum Allah masuk di dua cakupan tauhid. Tauhid uluhiyah, karena berhukum dengan hukum Allah. Yang kedua, hukum itu sendiri milik Allah. Bagian dari tauhid rububiyah. Maka enggak ada yang keempat, pembagian yang keempat tauhid hakimiyah. Enggak ada. Karena berhukum dengan hukum Allah masuk ke dalam cakupan tauhid uluhiyah dan rububiyah. Dah sampai sini ya, Pak Majid. Walisal qasdu minhu hullan niza'. Al qasdu minhu, alaisal qasdu minhu faqat hullan niza'. Maka maksudnya di sini bukan untuk melepaskan, mencabut perselisihan. Tidak, tetapi ialah Pak Majid baca al-qasdu minhu. Al-qasdu minhu al-ibadatu bi tahkimi syar'illahi subhanahu wa ta'ala. Wa tahkimu bihi syirkun. Wa syirkun fi ta'at Nah, lihat tuh, syirkun fital wa syirkun fil hukum. Jadi syirik dalam tauhid rububiyah, syirik dalam tauhid uluhiyah, enggak tanggung-tanggung. Makanya antum jangan heran ketika para ulama memvonis murtad dengan kesepakatan. Kalau yang menghalalkan berhukum dengan sen hukum Allah. Beda ya kasus kalau dia menyatakan haram, tapi dia terpaksa. Kayak orang berzina. Kenapa Anda berzina? Ya, enggak kuat. Ya, otong kata dia. Enggak kuat. Tapi tetap meyakini ini haram. Kafir enggak? Enggak. Ini haram. Cuman ya otong enggak kuat kata dia. Iman mau kuat, otong enggak kuat. Ya iman enggak kuat namanya. Mau otong enggak kuat, ya iman enggak kuat. Enak aja iman kuat ya. Otong enggak kuat. Ya enggak kuat iman. Ya. Taib ya. Terus annahum syurakaa'u syara'u lakum minad dini ma lam ya'dan bihi illan wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibna maryam ila qulihi subhanahu amma yusyrikun fasamahu syirkan fannabi yusawwi bainahum lillahi wa hukmi tawgut wa ta'at wa tawgutu al-muradubi kullu hukmin wairah kullu hukmi guiri hukmi lillahi sawakun awadul badiyati aw awdomatul anzimah anzimatul kuffari aw waninu al-faransi aw inggrisi aw adatu al-qabaili kullu hada tawgutun tawgut kullu hada tawgutun kullu hada tawgutun wa kana taktimu al-kihani al-kuhani al-kuhani baik, naam. Dan kata Syekh al-qasdu minhu al-ibadatu bitahkimi syar'illah. Nah, maksud dari berhukum dengan hukum Allah adalah beribadah. Beribadah dengan hukum syariat Allah. Wa tahkimi ghairihi syirkun. Berhukum dengan selain hukum Allah adalah kesyirikan. Syirkun fit ta'ah wa syirkun fil hukum. Syirik dalam ketaatan tauhid uluhiyah wa syirkun fil hukum. Syirik dalam hukum tauhid rububiyah. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zam bihillah. Allah Ta'ala berfirman, apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk agama untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Ya. Dan mereka menjadikan orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Rob selain Allah. Dan juga mereka menjadikan Rob Al-Masih bin Maryam. Subhanallah ya amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Fasammahu syirkan. Mereka Allah menamakan ini sebagai sebuah kesyirikan. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah. Maka harus dikembalikan kepada Allah. Tidak boleh dikembalikan kepada akal-akal manusia. Akal-akal orang Belanda, akal-akal orang Amerika, enggak boleh. Falladhi yusawwi baina hukmillah wa hukmi taghut. Ya, maka orang-orang yang menyamakan hukum Allah dan hukum-hukum taghut, inilah dia. Taghut apa wal murad bihi yang dimaksud ialah kullu hukmi ghairi hukmillah. Setiap hukum selain hukum Allah, ini taghut namanya. Ini kata Syekh Saleh Al-Fauzan. Ya, sawaun awaidul badiyati. Sama saja apakah hukum taghut itu selain hukum Allah tadi itu. Awaid itu jamak dari adah, jamak dari aid. Ya. Kebiasaan-kebiasaan orang badiah kampung, kam baduy, anzimatul kuffari, sistem-sistem orang kafir, al-qawaninul faransi, undang-undang Perancis, awil injilizi, undang-undang Inggris, kalau kita undang-undang Belanda. Ya, UUD 45 itu taghut. Au adatul qabail atau ya, kebiasaan suku-suku kullu hada taghutun semuanya inilah taghut wa kadza tahkimul kuhan demikian pula berhukum dengan para dukun kalau mereka menghalalkan memubahkan kufur, murtad. Ya, ingat ya, enggak boleh mencap murtad selama tidak ada sorohah dalam pemubahan. Ya, kalau mereka menyatakan boleh-boleh saja, baru murtad. Apalagi kalau mereka menghalalkan, apalagi kalau mengatakan lebih baik daripada hukum Allah, baru murtad lah syak. Hah? Lah, lah. Murtad. Sudah ada. Ini dua tauhid sekaligus dia tabrak. Uluhiyah dan rububiyah. Ya. Bisa dipahami enggak? Nah, untuk memberontaknya para ulama baru merinci. Pertama, ya, jumlah yang ingin memberontak mesti lebih banyak, lebih kuat daripada daripada mereka. Kalau enggak boleh. Cuma berapa? 60 orang, 60 pengajian, 60. Oh, enggak bisa. Mesti punya kemampuan untuk mengalahkan. Yang berikutnya, mesti ada orang yang dipersiapkan untuk menggantikannya. Jangan cuma bisa berontak, habis itu siapa yang enggak bisa. Yang berikutnya yang penting, kerusakan yang ditimbulkan akibat berontak itu mesti lebih minim daripada kerusakan yang tetap bertahan di bawah kepemimpinan kufur dia. Kita bertahan di bawah kepemimpinan kufur, hukum kufur, mudarat, naam. Tapi mudaratnya kadarnya nilainya mungkin 40. Kalau berontak, mudarat yang ditimbulkan 400, maka enggak boleh. Atau mudaratnya sama 60, enggak boleh. Enggak boleh. Ya, mudaratnya mesti lebih ringan. Makanya kayak kaum muslimin yang tinggal di Amerika, siapa pemimpin mereka? Apa madhabnya? Hah? Donald Trump? Apa itu? Ahlussunnah apa Asy'ari? Kafir. Ya, kafir. Boleh enggak berontak? Lah. Enggak boleh. Selama mudarat yang ditimbulkan akibat memberontak kepada pemimpin kafir tersebut lebih berat, lebih besar dibandingkan dengan mudarat tetap bertahan di bawah kepemimpinan dia yang kafir. Paham enggak di sini? Ya. Taibar kalau itu. Ya, ingat ya. Enggak boleh memvonis kafir selama dia tidak soroha menyatakan apa yang dia lakukan berhukum dengan hukum togut, mau undang-undang Belanda, KUHP, UUD, itu hukum togut semua. Kalau dia menghalalkan, murtad. Kalau dia tidak menghalalkan, tidak murtad. Walaupun tidak boleh ada sangka baik, ya tidak boleh disangka baik. Enggak, kita tidak menyangka baik dia, oh mungkin dalam hatinya enggak. Ya. Kenapa tidak dimurtadkan? Enggak boleh. Dalam mengkafirkan ada ihtimal. Kalau sekarang kan ada kemungkinan dia menghalalkan, ada kemungkinan mengharamkan. Enggak boleh. Sampai dia sorohah menjelaskan secara gamblang, detail, hukum yang saya terapkan, UUD 45, KUHP, itu lebih baik pada hukum Allah. Kamu mau apa? Khalas. Ini riddah. Atau dia menyatakan boleh-boleh saja, hadihi riddah. Tapi kalau enggak boleh. Ya. Kalau cuma statement menteri, jangan dianggap. Karena kita bukan rakyat menteri. Kita rakyat presiden. Oh tapi menteri itu bilang, itu pun menterinya yang murtad. Kalau misalkan ada menteri. Ya. Itu bukan. Ya. Enggak. Ngerti? Gak paham Pak Suhel. Dah. Ini gak main-main ya. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Makanya gak ada klasifikasi yang keempat. Kata Syekh Al-Utsaimin di Syarah Al-Qaid Al-Muslah. Gak ada. Karena hakimiyah masuk ke uluhiyah, masuk ke rububiyah. Ya. Karena berhukum dengan hukum Allah adalah ibadah. Dan ibadah masuk ke uluhiyah. Ngeri ini ya. Gak main-main. Makanya. Ya. Dia sendiri. Dia sendiri. Nah, perhatikan ya. Ini dia taruhlah dia mengatakan undang-undang yang saya terapkan jelek, busuk, nista. Hukum Allah wajib, tapi saya terpaksa karena faktor politik, karena suap. Dia pun cuma selamat dari kemurtadan, tapi enggak selamat dari syirik asghar. Syirik asghar sendiri para ulama berbeda pendapat apakah masuk ke dalam cakupan dosa besar yang tahta masyiatillah atau syirik asghar yang tidak akan diampuni namun tidak kekal. Karena sebagian ulama ini yang rajih, syirik asghar masuk ke dalam cakupan ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, syirik asghar maupun akbar. Cuman kalau akbar dialah yang kena ayat innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan surga bagi dia. Tempat dia neraka selama-lamanya, ini syirik akbar. Syirik asghar tidak. Sebagian ulama menyatakan itu tahta masyiatillah. Seperti al-kabair, dosa-dosa besar. Ya. Artinya apa? Tidak selamat juga, cuma selamat dari kemurtadan aja. Ya. Dan ini akidah ahlussunnah wal jamaah. Kalau murjiah anda, maksiat, syirik asghar, bid'ah, syirik akbar sekalipun, tidak memberikan mudarat kepada iman seseorang. Dia tetap mukmin, kamilul iman, sempurna imannya. Imannya tetap perfect, tidak mudarat. Ahlussunnah tidak. Iman yazid bita'ah wa yankus bil maksiat. Bahkan hilang dengan kekafiran. Baik. Falladhi yakul. Nah, berikutnya. Tafadhol. Ya. Pak Soeri. Yuslihu. Ma yuslihu lahum al-yawma ila hadihil al-limatu ma yuslihu lahum asyara'u fa'il asyara'u ma yutabihu lihada sanani wala yusayiru al-hadarah Al-hadarata. Al-hadarata. Ma yaslihu illa. Ma? Yaslihu. Yuslih tadi. Ma yaslihu illa tahkimul qawanin. Ma yaslihu illa tahkimul qawanin. Tidak ada yang dapat membereskan, ya, memperbaiki kecuali berhukum dengan undang-undang, kata si murtadun ini. Terus wa musayyiratul 'alamin. Musayyarah masdar dari yusayyir. Ya. Wa musayyiratu al-'alam. Ini ma'atuf ke tahkim. Terus taqulu isim takun. Gimana? Masa majrur. Maha kimuna mitla maha kinil amani. Hada aksanu min hukmillahi. Hada syabdu kufran. Manilladhi yakulu inna hukmallahi wa hukma ghairihi mutasawiyani. Nah, barakallahu fikum. Tadi dari mana Pak Suhaeri bacanya? Walladhi yaqul innahuma sawa'un. Kalau ada yang menyatakan sesungguhnya keduanya hukum Allah dan selain hukum Allah, ya itu sama aja. Hukum Allah kayak udah kayak sama aja kata dia. Kafirun, maka kata Syekh ini kafir ini orang. Ya, ini ijma ya. Enggak main-main ini ijma. Enggak ada yang menyelisih ini kecuali ahli bid'ah. Ya, atau kecuali musyrikin, ya, kafirun juga. Enggak dianggap penyelisihan mereka. Asyaddu minhum man yaqul, lebih parah dari ini ialah orang yang menyatakan innal hukma bi ghairi ma anzalallahu ahsanu minal hukmi bima anzalallahu. Yang lebih parah dari ini, sesungguhnya berhukum dengan selain hukum Allah itu lebih baik daripada berhukum dengan hukum Allah. Ya, ini asyaddu. Ini lebih parah kekafirannya. Falladzi yaqul, dan orang yang menyatakan annasu ma yuslihu lahum al-yawma illa hadhihi al-anzimatu. Ya, masyarakat saat ini tidak ada yang mampu memperbaiki mereka kecuali sistem-sistem buatan manusia. Ma yuslihu lahum asy-syar'u. Syariat tidak dapat memperbaiki mereka. Asy-syar'u ma yutabiqu li hadza zamani, kata dia. Nauzubillah. Syariat enggak sesuai sama zaman ini. Ini kufur murtad ini. Wala yusayiru al-hadarata. Nah, ini enggak bisa sesuai dengan kultur. Ma yuslihu illa tahkimul qawanin. Maka tidak ada yang dapat bisa memperbaiki keadaan ini kecuali berhukum dengan undang-undang buatan manusia. Wa musayaratul alami. Dan adanya kesesuaian dengan alam ini. Dianggap hukum Allah tidak enggak sesuai lagi dengan zaman. Subhanallah. Takunu mahakimuna, maka mahkamah-mahkamah kita itu mislamah mahakimil alam, seperti mahkamah-mahkamah pengadilan alam. Hada ahsanu min hukmillah, ini lebih baik daripada hukum Allah. Hada asyaddu kufran, ini lebih parah kekafirannya. Minal ladzi yaqul, daripada orang yang menyatakan, ini kafir juga, murtad juga, inna hukmallahi wa hukma ghairihi mutasawiyani. Ini sama ya, tapi ini lebih kafir. Walaupun sama levelnya, kafir juga. Karena kafir itu bertingkat-tingkat. Ya, kafirnya Abu Jahal berbeda dengan kafirnya ya orang kafir yang pelangak-pelongo. Kafirnya Fir'aun beda dengan kafirnya orang kafir yang pelangak-pelongo, enggak ngapa-ngapain. Ya, sama-sama kekal di neraka. Tetapi azabnya berbeda. Tingkat kekafirannya berbeda. Ya. Ada orang kafir yang azabnya ringan walaupun di neraka selama-lamanya. Semisal Abu Thalib. Ya. Abu Thalib ringan. Kenapa? Baik. Nolong dakwah. Dukung dakwah. Nabi yang didukung enggak tanggung-tanggung. Nabi yang diproteksi. Tapi Abu Jahal, Fir'aun, kakap. Begitu juga. Ini sama-sama kafir. Mengatakan hukum Allah dengan hukum Tawgut sama baiknya kafir. Hukum Allah, hukum Tawgut yang lebih baik. Lebih parah kafir. Tapi sama-sama kafir. Nah. Aib-aib. Au jahlin au atau jahila. Au jahila bima anzalallahu wa yaqdiru annahu Allahi wa wal haqq wa huwa al wajib fa hada ta'ala kabiratan. Ini boleh jahila atau jahlin, ma'tuf ke hawa. Amma idza hakama bighairi ma anzalallah li hawa fi nafsi. Adapun orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ya. Kenapa? Karena hawa nafsunya, suap, faktor politik, ya, enggak enakan. Atau karena kejahilan. Bima anzalallah, dia enggak tahu hukum Allah apa sih? Dia enggak tahu. Wa huwa ya'taqid, tapi ini dia tetap meyakini anna hukmallahi huwal wajib. Hukum bahwa hukum Allah lah yang wajib. Ya, wal haqqu wa huwal wajib, yang hak yang wajib. Namun dia tetap melakukan menerapkan hukum tawgut, fa hada fa'ala kabiratan min kaba'ir dzunub. Maka orang ini melakukan dosa besar. Jadi dosa besar wa dzalika kufrun dunan kufrin. Maka yang demikian itu dia melakukan kekufuran, tapi bukan kekufuran yang membuatnya keluar dari Islam. Kufur asghar. tapi dengan tetap meyakini hukum Allah wajib. Hukum yang diterapkan busuk, jelek, hina, salah. Ada gak yang kayak gitu? Ada, mungkin. Ya, mungkin. Nah, ya, pembatal yang kelima. Man abghada syai'an al-khamisu, man abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, walau amila bihi kafara. Barang siapa yang membenci sedikit saja dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Maka dia kafir. Ayat dikit lagi baca. Sallallahu alaihi wasallam. Al-karahatu bukdu. Bukduhu kufrun. Pembatal Islam yang kelima, man abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang membenci sedikit saja apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fabughdu ma ja'a bihi ar-rasulu riddatun. Maka membenci apa sedikit saja yang dibawa oleh Rasul itu adalah kemurtadan, walau amila bihi, walaupun dia mengamalkannya. Allah taala berfirman, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amal-amal mereka. Ya. Allah membolehkan poligami. Dibenci. Ya. Dibenci, enggak suka, kafir. Kecuali dia menyatakan, "Abang jangan poligami, Pak Yusuf, Abang Yusuf, kenapa? Abang enggak sanggup. Saya enggak benci poligami." Cuman saya tahu Abang Yusuf gak sanggup misalkan. Abang Marwanto gak sanggup. Ya, sama saya aja gempor. Apalagi sama dua misalkan. Ya, satu aja empot-empotan. Gimana dua? Ntar zalim nanti. Nah istrinya berarti gak benci poligami. Nah, gak benci, cuman tahu kadar suaminya. Nah, itu gak murtad. Wah gitu ya, masya Allah. Khafi itu berarti. Kita kan menghukumi yang zahir aja, enggak yang khafi. Kalau dia menyatakan saya enggak suka, saya silakan, saya enggak membenci poligami, asal jangan suami saya, gitu. Nah, ini enggak, ya. Dia enggak benci poligami. Dia enggak suka suaminya karena cemburu, ya, karena cemburu. Cemburu. Nah, berarti suaminya ngajarin bab mahabbah kepada istri. Mahabbah itu didahulukan kepada Allah, Rasulnya, Islam, syariat, baru diajarin. Ya, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ya enggak? Nah, diajarin. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajma'in. Diajarin. Salasun man kunna fihi wajada alawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Diajarin ausaku urul iman al hubbu fillah wal bughdhu fillah. Diajarin hadis-hadis, ayat-ayat tentang cinta. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Diajarin. Gitu. Ya, ayo. Belum diajarin mungkin. Nah, diajarin. Orang-orang beriman cintanya itu karena Allah. Cintanya karena Allah. Benci karena Allah. Orang beriman nomor satu kecintaan hanya pada Allah. walladzina yattakhiduna min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Orang-orang yang menjadikan tandingan selain Allah, mereka mencintainya seperti dia mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Menyamakan cinta kepada Allah dengan cinta kepada person sama aja, ini kufur. Apalagi kalau lebih besar cinta kepada person, pada suami daripada cinta pada Allah. Kata istrinya, enggak kok bang, saya cinta pada Allah. Ah, ada masuk satu. Berarti saya bukan cinta nomor dua kan? Enggak, Rasulullah diajarin. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum ahabba ilaihi hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi sosok yang paling dia cintai. Ya, min walidihi wa nasi ajmain. Daripada kecintaannya kepada kedua orang tuanya dan manusia seterusnya. Oh, enggak kok, Bang. Setelah Allah Rasul. Kul in kana abahukum wa abnahukum kan. Setelah Rasul Islam. Ahabba ilaikum min Allahi wa Rasulih wal jihad fi sabilih. Lebih kalian cintai daripada Allah Rasul dan jihad, amal-amal Islam. Oh enggak kok bang, setelah Allah Rasul jihad Islam, apa syariat Islam? Tiga ada masuk. Nah itu nah, rumusnya biar enggak kebagian nifas ketika Islam itu nifas. Nah, diajarin dulu manajemen cinta ya. Nah istri-istri kebanyakan enggak murtad ketika mereka menolak ta'adud. Kenapa? Karena mereka cemburu. Kecuali dia sudah kerasukan partai setan itu, partai anti poligami, anti nggak suka poligami, dengan mengatakan poligami nggak sesuai dengan zaman, nggak cocok, ya itu tidak murtad. Atau ada yang mengatakan sunnah Nabi kan banyak, kenapa mesti itu? Nah, berarti dia mengaku itu apa namanya? Itu turun dari Allah, dia nggak murtad, ya dia nggak murtad. Saya enggak menolak poligami. Silakan, asal jangan suami saya. Dia enggak murtad. Enggak. Dia enggak nolak. Cuman asal jangan suami dia. Kayak itu pernyataan siapa? Abu Aqilah istrinya ya. Nah, enggak murtad. Ya enggak murtad. Itu enggak, jangan diponis. Cuman kalau benci, nah baru ridha. Allah turunkan, Allah bolehkan. Fankihuma tabalaku minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Kalau enggak mampu, wahida. Fa in khiftum alla ta'dil fa wahida. Tapi intinya Allah bolehkan. Ketika dibenci, murtad. Ini ijma' para ulama. Syekh bin Baz menyatakan demikian. Ya, ini murtad. Kalau benci sama orangnya? Beda, bukan benci sama orangnya. Ya. Benci sama dia, kenapa? Karena dia poligami. Enggak, saya benci orangnya. Kenapa? Karena dia enggak adil, karena dia ini. Benci orang enggak mau. Gitu. Ya. Kata Agim sih ya. Poligami itu melatih istri untuk lebih mencintai Allah daripada mencintai suami. Kata Agim. Ya, inna ma ana nakilun, saya cuma mengutip. Saya cuma mengutip. Ya. Biar Pak Suheri paham. Marwan Topa. Jadi saya menghafal. Ya. Insyaallah. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata amalahum." Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amal-amal mereka. Al-karahatu huwal bughdu. Membenci, karaha itulah bughdu. Wa hadza riddatun walau amila bih. Ini adalah kemurtadan walaupun dia mengamalkannya. Fa innahu yakfur, maka dia kufur. Bughduhu bil qalbi kufur, kufrun, membencinya dalam hati kufur. Walau kana ya'malu bihi fi dhahir, walaupun dia mengamalkannya secara zahir. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata amalahum. Asy-Syaikh mengulangi lagi. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah menghapus amal-amal mereka. As-sadis, pembatal Islam yang ke-6. Man istahza'a bi syai'in minad dinir rasuli au sawabillahi au iqabihi kafara. Barang siapa yang mengolok-olok sedikit saja dari agama Rasul pahala Allah atau hukumannya, maka dia kafir. Jadi kafir. Ya, kayak sekarang ini banyak mengolok-olok Islam, mengolok-olok Idul Adha, penyembelihan, diolok-olok segala macam, itu kufur. Ya. Di, kemarin saya baru lihat meme katanya Nabi Ibrahim enggak jadi menyembelih Ismail. Kenapa? Takut terancam itu undang-undang apa? Kekerasan, takut dia laporkan ke Komnas HAM, enggak jadi. Insyaallah. Melecehkan. Ibrahim enggak jadi ya kan? Allah sebutkan di Al-Qur'an. Ketika Allah berfirman kepada mengisahkan tentang Ibrahim. Ya. Ibrahim berkata, "Ya bunai, inni ara fil manam anni adbahuka. Fanzur ma tara." Wahai ananda, aku melihat di mimpi, aku bermimpi, aku menyembelihmu. Ini wahyu dari Allah. Apa pendapatmu? Apa kata Ismail? "Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Anak soleh, anak bertauhid. Sesungguhnya engkau akan mendapati diriku sebagai orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya sudah berserah diri kepada Allah, Ibrahim sudah meletakkan anaknya di pelipisnya. Ya. Wa naidainahu an ya Ibrahim. Kami menyeru wahai Ibrahim, qad shadaqta ru'ya, kau telah membenarkan mimpimu. Ya. Engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kami yang membalas orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ila ujian yang nyata. Ini bagaimana Ibrahim mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada kepada anaknya. Anak yang ditunggu-tunggu. Sampai nikah lagi dia, ta'addud poligami. Anak sama istri yang ini enggak lahir-lahir anak. Akhirnya nikah lagi punya anak. Ditunggu-tunggu suruh sembelih. Kemudian Allah gantikan dengan kambing. Diolok-olok sama mereka. Ibrahim enggak jadi, kenapa? Karena takut dilaporin Komnas HAM anak katanya. Subhanallah. Kufur, ridha, murtad. Dan mengolok-ngolok itu ada dua. Dengan sorohah dan dengan isyarat. Dengan sorohah, dengan jelas mengolok-olok. Dengan isyarat, dengan kedipin mata, monyong-monyongin mulut. Ya. Wa idza marru bihim, ya. Innal ladzina kafaru minal ladzina amanu yadhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Orang-orang kafir itu mentertawakan orang-orang beriman. Apabila orang-orang melewati mereka, ya taghamazun, mereka saling kedip-kedipin mata. Nah, ini termasuk istihza. Istihza mengolok-olok itu murtad, tidak ada uzur bil jahal. Satu-satunya uzur yang memboleh, yang tidak memurtadkan mereka, kalau mereka dipaksa, mukroh. Wa qalbuhum mutmainun bil iman. Qalbu dia tetap tenang dalam keimanan. Dia cuma dipaksa, kalau enggak dibunuh. Sebagaimana perbuatan Amr ibn Yasir radhiyallahu anhuma. Nah, dan mengolok-olok dalam agama murtad, baik dia tahu konsekuensinya ataupun tidak tahu konsekuensinya, bahwasanya mengolok-olok menyebabkan murtad. Mengolok-olok agama murtad walaupun dia serius atau bercanda. Serius atau bercanda. Nah, bisa dipahami sini. Ya, kita baca syaratnya. Abu Aqil. Mimma jaa bihi rasuluhu fardhan aw wajiban sunnatan kainahu yakunu murtaddan an din Islam. Mabalukum? Mabalukum billadhi yakunu ihfa'un ihfa'un lihyati wa hafu syaribi wa akhudul abadi wa usbul barajini hadihi kusurun. Kusur. Kusur. Hada huwa istihza'u bidinillahi azza wa jalla. Bila qawlu hada syaitu hada syai'a idza qalu hada syai'a hada syai' itu maqul bil qaul mansukh idza qalu hada syai'a walau kanu hum ya'malunahu fa innahum yatabuna 'ala al-din li anna hada tanaqqusun lima jaa bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasbu yang keenam asalis min anwa'ir riddati dari jenis-jenis kemurtatan al-istihza'u bima anzalallah mengolok-ngolok dengan apa yang Allah turunkan au bi syai'in mimma ja'a bi rasul atau sedikit saja dari apa yang diturunkan apa yang dibawa oleh rasul walau kana minas sunani wal mustahabbati apakah itu walaupun itu sunnah atau perkara-perkara yang dianjurkan semisal siwak qasy syarib memotong kumis wa akhdhu sya'ril ibti mencabut bulu ketiak wa taqlimil adhafiri ya menggunting kuku idza stahza'a bihi sara kafiran kalau dia mengolok-oloknya maka dia kafir dalilnya ialah firman Allah wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab jika engkau tanya kepada mereka kenapa mereka mengolok-olok maka mereka hanya mengatakan kami cuman ya bicara aja bercanda aja kul katakanlah kepada mereka abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un katakanlah kepada mereka apakah kepada Allah kepada ayatnya kepada rasulnya kalian mengolok-olok la ta'tadiru jangan kalian minta uzur lagi qad kafartum ba'da imanikum sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Faladhi yastahzi'u bi syai'in mimma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardan aw wajiban aw sunnatan fa innahu yakunu murtaddan an dinil Islam. Maka orang-orang yang mengolok-olok sedikit saja dari apa yang dibawa Rasul yang fardunya, yang wajibnya, sunnahnya, maka dia murtad dari agama Islam. Mabalukum, mabalukum itu maknanya ma'ra'yukum. Apa pendapat kalian? Ya, billadhi yaqul tentang orang yang berkata ifa ulihyah membiarkan jenggot wa haffu syaribi merapikan kumis wa akhdul abati mencabut bulu ketiak wa ghuslul barajimi mencuci jari jemari ketika wudu hadhihi kusyurun nah itu cuman kulit aja kulit luar aja hadha huwa istihza'u bi dinillahi azza wajalla maka ini adalah bentuk pengolok-ngolokan terhadap agama Allah azza wajalla idza qalu hadha syai'a jika mereka menyatakan hal ini walau kanu ya'malunahu walau kanuhum ya'malunahu walaupun mereka mengamalkannya fa innahum yartadduna 'anil din maka mereka murtad dari agama li anna hadza tanaqqusun lima ja'a bihi ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ini adalah bentuk ya meremehkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ah wal wajibu ta'dhimu sunnati Anak enggak bilang salah antum baca sunnatanya. Bisa aja. Sebagai maf'ul bih dari ta'zimah. Nah, tapi enggak cocok. Kenapa? Karena antum baca ta'zimnya pun juga enggak tanwin. Kecuali antum baca tanwin hada fal wajibu ta'zimun sunnata. Baru dia maf'ul bih dari ta'zim, masdar beramal amal fi'il. Tapi ketika antum baca ta'zimu, ya mudah-mudah menilai. Ya. Ta'zimu sunnati rasuli. Ah, terus. Hatta law anna al-insana waqa'a fi syai'in minal mukhalafati li hawa fi nafsihi fa innahu yahtarimu sunnata rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wa yahtarimu as-sunnani. As-sunana. Wa yahtarimu al-ahaditha wala yaqulu hadhihi kusur. Ah. Baik, perhatikan. Maka yang wajib ialah mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. memuliakannya. Hingga lau anal insan waqa fi syai'in fi mukhalafah. Hingga walaupun seseorang dia terjatuh ke dalam sesuatu hal yang menyelisihi sunnah li hawa fi nafsi, karena hawa nafsunya, fa innahu yahtarimu sunnata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mesti tetap memuliakan sunnah Rasul. Wa yahtarimu sunnah. Ya, dan dia memuliakan sunnah. Semisal orang cukur jenggot. Dia tahu ini enggak bagus, maksiat. Walaupun dalam mazhab Syafi'i makruh, ya, enggak haram. Yang mu'tamad makruh. Dia tahu dia cukur jenggot, jadi mu'tamad makruh. Udah dia tetap hormati sunnah. Ya, ini udah cukur jenggot enggak ngamalin. Diejek juga kufur dia. Ingat ya, kufurnya itu baik dia tahu konsekuensinya atau tidak, bercanda atau serius. Enggak ada uzur bil jahil. Ya, dalam istihza. Satu-satunya uzur dia dipaksa. Enggak boleh. Setelah sadar dia tobat, bertobat-tobat nasuha. Dia udah murtad. Enggak ada uzur bil jahil bagi pencela. Dan pencela dalam hukum Islam, ijma ulama dibunuh. Dibunuh. Tapi sekarang kalau kita bunuh ya kita masuk penjara. Ya, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Umar bin Adi. Dia mendengar ada orang yang mencela Allah Rasul, dia bunuh tanpa minta, tanpa tanya dulu ke Rasul. Dia bunuh. Dilaporkan ke Rasul. Rasul enggak nyalain, malah Rasul bilang, kalau engkau pengen lihat orang yang menolong Allah dan Rasulnya, itu Umar bin Adi yang membunuh pengolok-olok tadi. Ini ijma para ulama. Makanya sekarang kita ini gak bisa bunuh mereka. Kalau pemimpin kita kaum berhukum dengan hukum Islam, kita bunuh. Gak perlu nanya ke ulil amri. Namun sekarang hukumnya bukan hukum Islam. Nanti kita ditangkap, mudarat buat kita. Apa minimal kita kafirkan supaya orang lain gak ada jerah. Lihat sekarang tuh si Armando, Ibu Janda, bebas gak ditangkap. Orang-orang akhirnya semuanya mengolok-olok. Gak ada efek jerah. Semuanya mengucapkan kalimat-kalimat ridha, sampai pelawak, sampai siapa. Mengolok-olok semuanya. Mengolok-olok semuanya. Nah ini, lihat. Kita ini gak punya harga diri, agama kita diolok-olok. Minimal kita kafirkan mereka, umumkan mereka murtad keluar dari Islam. Ini enggak. Agama kita diolok-olok, kita diam aja. Giliran ada yang mengkafirkan, dia jadi pengacaranya. Jangan kafirkan dulu, ini pengacara musyrik. Gak boleh kayak begitu. Karena istihza, gak ada udzur bil jahil di situ. Gak ada udzur bil jahil. Tidak ada. Ini ijma' para ulama. Nah, barakallahu fikum. Nah, mengolok-olok jenggot, murtad. Mengolok-olok celana cingkrang, murtad. Mengolok-olok cadar, murtad. Lihat. Orang-orang bebas ngolok-olok. Lihat, Ade Armando bebas ngolok-olok Islam. Pada porsi yang besar, pada tingkatan tatanan yang besar, dilihat oleh ribuan. Dijadiin patokan. Bebas akhirnya orang-orang ngolok-ngolok. Allah musta'an. Kalau kita sebut RCTI termasuk ngolok. Apa? RCTI kalau ngolok ada TV termasuk. Apa maksudnya? Kan ini fihi tafsil. Ya, ya kalau mau lihat ada TV kan. Maksudnya mau ngolok-ngolok apa enggak? Ya. Masih cuma ngasih tahu orang mereka itu omongan RCTI ngolok ada TV. Ya, kalau enggak maksud ngolok-ngolok. Wala yakul hadhihi kusur. Jangan dia mengatakan, ah ini kan cuma luarnya aja. Ya, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdalil. Wad-dalilu qauluhu ta'ala wal in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nalab. Wala billahi wa ayati wa rasulikum kuntum tastazi'un. Ini yang tadi ya. La ta'tadiru, jangan kalian minta udzur lagi tuh. Enggak dikasih udzur sama Allah. Qad kafartum ba'da imanikum. Allah yang sudah mengkafirkan setelah kalian beriman. In ta'fu an ta'ifatan minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Masya Allah. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. In ta'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Eh, kita baca syarahnya lagi Pak Yusuf. Sababu nuzulil ayah. Sababu, jangan sababu. Anna jama'atan sallallahu sallam Ghazwati Tabuk. Ghazwati mudof Tabuk. Terus Tabuk ini munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif ya, Tabuk. Terus coba cek lagi nanti ya, Tabuk ini munsharif atau ghairu munsharif. Terus wahum muslimuna thumma fi majlisin thumma fi majlisin sawu yaquluna ma ra'ayna misla ra'ayna haula'i akdzaba al-sinatan akdzaba al-sinata wa arghaba butunan wa ajbana indal liqa'i ya'nuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu hasbuk, cukup. Sebab turunnya ayat ini anna jama'atan kanu ma'ar rasul sallam fi ghazwati Tabuk. Bahwa ada sekelompok jamaah yang mereka bersama Rasul sallam di perang Tabuk. Mereka adalah kaum muslimun. Summa fi majlisin, kemudian di sebuah majlis saru mereka menyatakan yaqulun ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i. Kita tidak pernah melihat semisal para pembaca kita itu, pembaca Quran itu, yang mereka itu yang akzaba al-sinatab, yang lebih paling dusta ucapannya, argoba butunan, paling buncit perutnya, paling rakus, ajbana indalikoi, paling pengecut kalau berjumpa musuh. Yang mereka maksud adalah Rasulullah SAW. Ini yang mengucapkan satu orang. Tapi Allah vonis di Al-Quran apa? Hah? Kul abillahi kuntum tastahzi'un. Kalian bukan kunta. Mengolok-olok. La ta'tadiru. Jangan kalian minta udzur. Allah tidak berfirman la ta'tadir. Qad kafartum. Allah enggak berfirman qad kafarta. Ya, ba'da imanikum. Allah tidak berfirman ba'da imanika. Kenapa demikian? Kata Syekh bin Baz, Syekh Fauzan di Subul Salam, di Durus Nawakidul Islam. Orang yang hadir di tengah pengolok-olokan ayat Allah, Rasul, Islam, dia hadir di situ, dia tidak mengingkari, maka berarti dia menyetujui. Dan Allah samakan mereka dalam hukum. Kalau melihat orang-orang mencela Islam, mengolok-olok Islam, mengolok Allah, syariat, Rasul, pergi. Ingkari, pergi. Kalau tetap di situ, sama. Allah Ta'ala berfirman, Ida sami'tum ayatillahi yukfaru wa yustahza'u, fala taq'udu ma'ahum. Apabila engkau mendengar ayat-ayat Allah didustakan, diolok-olok, maka janganlah kalian duduk bersama mereka. Kalau tetap duduk, hukumnya murtad juga. Apalagi ikut ketawa. Sama sama dia murtadnya. Jadi, kalau dengar ayat-ayat Allah dicela, diolok-olok, pergi. Marah, pergi. Ingkar. Gak boleh duduk di situ. Ngerti gak? Paham? Yang terbaik adalah ingkari, lawan. Kalau gak mampu melawan, pergi sambil menampakkan kemarahan. Nah, mana tadi udah dibaca belum? Ya, yang terus kana mahu amarata. Wakar al-Arum sahun min as-sahabati faqtalu min hadha al-kalam wa dhaba yatlubu ar-rasul yuballighu ar-rasul maqul sallallahu alaihi wasallam lima qala al-qaum fa wajada al-wahya qad sabaq fa ja'a al-qaum yahtadiruna lima alimu anna rasula sallallahu ittala'a ittala'a ala ma dara fi majlisihim wa qama waqidun minhum wa ta'allaqa bi nis'ati naqatin nabi sallallahu alaihi wasallam huwa raqibun wa qala ya rasulullah inna natahaddatsu hadisul raqbi as-safara maqasadna qasduna atau qasadna al-mazhu wa inna ma qasduna al-mazhu mazhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaltafit ilayhi wa inna ma yaqra'u alayhi hadhihi al-ayata na'am walakin sa'altahum la yaquluna inna ma kunna naqudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la tahtadiru qad kafartum ba'da imanikum la hadha qawluhu qad kafartum ba'da imanikum فدل على أنهم قبل هذه المقالة كانوا مؤمنين فلما قالوها ارتدوا عن الإسلام. ما شاء الله حسبك. ما شاء الله. يا itu tadi fil amr ya lahid lahid qawlahu lahid qawlah lahadha yulahidu lahid gitu. Dari mana Marwanto bacanya? Kan wa kana ma'hum syabun. Nah, yang ada yang bersama mereka seorang pemuda min sahabat dari kalangan sahabat. Faqtadha, dia pun marah min kalami min hadzal kalam, dari ucapan ini. Tuh lihat, pemuda yang ada di kumpulan orang-orang yang murtadun tadi, pengolok-ngolok tadi itu marah. Ya. Dia mesti pergi marah. Wadahabah. Dia pergi. Wuyubaligur Rasulullah sesama. Menyampaikan kepada Rasul. Bima qaluhu al-qawm. Dari apa yang diucapkan kaum tersebut. Fawajadal wahya qad sabaqa. Maka ternyata dia mendapati wahyu telah mendahului dia. Allah telah beritahu duluan kepada Rasul sesama. Faja'al qawmu yatadirun. Maka tiba-tiba kaum tadi minta udur. Lima alimu. Karena mereka mengetahui anna Rasulullah sesama itola'a. Bahwa Rasulullah SAW sudah mengetahui informasi tadi alamadara fi majlisih, tentang apa yang terjadi di majlis mereka. Qama wahidun minhum, salah seorang di antara mereka berdiri, wa ta'allaqa bi nis'ati naqatin Nabi SAW, dan dia pun ya ta'allaqa bergantungan di pelanaknya, ontaknya Nabi SAW, wa huwa raqibun, dan Nabi sedang dalam keadaan berkendara di atas onta. Wa qala ya Rasulullah innana natahaddatsu hadis raqbi. Kita ini cuma ngomong pembicaraan orang yang lagi berkendara. Naqta'u bihi anna as-safar, supaya safar kita ini lebih ringan. Kami memotong safar kami. Kalau lagi safar ngobrol-ngobrol, Ma qasadna al-istihza. Kita enggak bermaksud ngolok-ngolok kok. Inna ma qasduna al-mazhu. Ya. Maksud kami ini cuman bercanda. Guyon. Wa Rasulullah SAW la yaltafitu ilaihi. Rasul enggak menoleh sedikit pun kepadanya. Inna ma yaqra'u alaihi hadhil ayata. Rasul hanya membacakan ayat ini. Wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Masya Allah. Telak itu. Lahid kaulahum. Coba perhatikan firman Allah. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian kafir setelah kalian beriman. Padahal ala anhum qabla hadihi al-maqalati kanu mu'minin. Maka ayat ini menunjukkan bahwa mereka sebelum pengucapan ini mereka beriman. Falamma qaluha irtaddu anil Islam. Maka tatkala mereka mengucapkannya, mereka murtad keluar dari Islam. Ngeri kan nih? Ngeri. Nah, Pak Majid baca. Wa yaqulu hadha masbuq li anna umur ad-din la yunzaru fiha. Faqad kafartum. Faqad kaffara. Allahu ba'da iman. Nas'alullaha al-'afiyah. Al-'afiyah. Nas'alullaha al-'afiyah. Fa'ala dalilun ala an man sabba Allah ala anna man sabba Allah aw rasulahu aw kitabahu aw shay'an min al-Qur'an aw shay'an min sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yartaddu 'anil Islam wa in kana yamzah wa ayna alladhina yaquluna innahu la yartaddu illa ila tawaf min qablihi min qalbihi fal sabballahu wa rasula au qur'ana ma hukmu alayhi illa idza kana i'taqadahu ma hukmu alayhi bimujarrad taqalluni au tarakkuni abuntibni hasbuk cukup. Wahum yakul hadza mazun. Mereka menyatakan ini guyon aja. Di anna umura ad-din la yumzahu biha. Karena urusan agama ini enggak boleh diguyon-guyoni. Faqad kaffarahumullahu wa rasuluh. Faqad kaffarahumullahu ba'da imanihim. Allah telah mengkafirkan mereka setelah keimanan mereka. Ya, li'an nas'allahu al-afiyah. Kita mohon pada Allah keselamatan. Fahada dalilun ala anna man sabballaha wa rasulah. Maka ini dalil bahwa orang yang mencela Allah, Rasulnya, atau kitabahu, atau kitabnya, usya'an min al-Quran, atau sedikit saja dari Quran, atau usya'an min sunnati Rasul, atau sedikit saja dari sunnah Rasul, annahu yartaddu anil Islam. Dia murtad dari Islam, wa in kana yamzah. Walaupun dia hanya guyon, bercanda. Wa inna ladhina yakulun. Mana orang-orang yang menyatakan, innahu la yartaddu illa idanawa min qalbihi. Dia enggak murtad kecuali dia meniatkan di kalbunya. Ini akidah Murji'ah. Ya. Murji'ah meyakini kekufuran itu hanya dengan keyakinan. Ahlussunnah menetapkan kekufuran itu dengan keyakinan, ucapan, perbuatan dan keraguan. Ya. Kalau sabballahu wa rasulah awil Qur'an, seandainya dia mencela Allah, Rasulnya, Qur'an, manahkumu alaihi illa idha kana i'taqadahu. Ini kata Murji'ah. Kita tidak memvonis dia kecuali dia meyakininya. Manahkumu alaihi bimujarradi takallum awi talafud awi fi'il. Kita tidak memvonis kekufuran pada dia hanya karena berbicara semata, melafadzkan atau perbuatan. Ini Murji'ah. Marwanto apa? Abu Akilah. Min aina tunazzalu manazilaha. Tunazzalu manazilaha. Manazilaha. Wala tadak mukrahin. Ghairu mukrahin yuhkamu 'alaihi bil-'adzabi. Amma in kana mukrihan. Mukrahan. Mukrahan fahadha la yatabu. من أين أتوا بهذه الكلام وهذا القيد بهذا القيد؟ dari mana mereka mendatangkan ucapan ini dan ketentuan ini? Allahu hakam alaihim biridda, Allah memvonis mereka dengan kemurtadan. Wahum yakulun, sedangkan mereka menyatakan, dalam keadaan mereka menyatakan kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya. Kami ini cuma bercanda aja. Hum mu'minun billah wa rasulih, mereka beriman pada Allah dan Rasulnya, muwahhidun, bertauhid. Lakin lama qalu hadhihi al-maqalata, namun tatkala mereka mengucapkan ucapan ini, Allahu jalla wa ala qala qad kafartum ba'da imanikum, maka Allah berfirman, sungguh telah kalian kafir setelah kalian beriman. Walam yakul kuntum ta'taqiduna hadha, Allah tidak berfirman ya, jika kalian meyakininya. Enggak, langsung aja ya, kunna nakhudhu wa nal'ab. Udah begitu aja. Nas'allaha al-afiyah. Fayajibu annal umura tunazzala manazilaha. Maka yang wajib perkara ini semua didudukkan pada posisinya. Wala natadakhalu fiha. Kita tidak memasukkan di dalamnya. Biziadatin. Dengan tambahan-tambahan. Au naqsin atau pengurangan. Au taqidatin. Atau ketentuan-ketentuan. Min indian fusina. Dari kita sendiri. Ya, kita hanya menghukumi perkara zahir. Perkara batin itu urusan dia sama Allah. Allahumma sa'ala an aqidatihin. Allah tidak bertanya tentang akidah mereka. Ma dzakara annahum ya'taqidun. Allah tidak ya, menyebutkan tentang keyakinan mereka. Bal hakama 'alaihim biriddah ba'da al-iman. Namun Allah memvonis mereka dengan kemurtadan setelah mereka beriman. Qad kafartum ba'da imanikum. Ini jelas. Qad kafartum ba'da imanikum. Wa rattaba hadza 'ala al-qaul. Ini semua adalah akibat dari ucapan. Warataba ala hada al-istihza, ini semua akibat dari mengolok-ngolokan. Walam yuqayyidhu bi hadhil quyudi, Allah tidak mengaitkannya dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Al-insanu idza takallama bi kalimatil kufri, ya, seseorang jika dia mengucapkan kalimat kekufuran, wa huwa ghairu mukrahin, dalam keadaan dia tidak dipaksa, yuhkamu alaihi biriddati, dia difonis dengan kemurtadan. Ama in kana mukrahan, apabila dia dipaksa, fahada layar terdu, maka dia tidak murtad. Cukup ya. Nanti kita masuk ke sabi pembatalan ke-7 sihir. Ya, subhanallah wa bihamdika syadallah ila